Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Ikhwan abidina asyakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-75 sampai 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, man kana fid dalalati, barang siapa yang masih berada di atas kesesatan, fal yamdud lahu rahmanu madda, maka Allah Ta'ala yang maha rahmah akan membiarkan dia terombang-ambing dalam kesesatannya. Hatta idza ra'au ma yu'aduna, sampai ketika mereka melihat apa yang dijanjikan untuk mereka, immal adzaba wa immas sa'ah, bisa jadi adab yang menimpa, bisa jadi hari kiamat yang kekal adabnya di sana. Fa sayalamuna man huwa syarmakana wa adafu junda, maka mereka akan mengetahui siapa saat itu yang paling jelek tempatnya dan paling lemah tentaranya. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda, dan Allah menambah orang-orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuk. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairum baraka. Dan amal-amal shalih itu lebih baik di sisi Rabbmu balasannya, dan sebaik-baik pula imbalannya. Nah, qala asy-syaikh As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, lamma dzakara dalilahum al-batila dalla ala shiddati inadihim wa quwwati dhalalihim, akhbarahuna anna man kana fi dhalalah bi an radiyaha li nafsihi wa sa'a fiha fa inna allaha yamudduhu minha wa yaziduhu fiha hubba uqubatallahu al-akhtiyariha alal huda. Qala ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwala marrah wa nadarahum fi tughyanihim ya'mahun. setelah Allah Ta'ala menyebutkan dalil orang-orang kafir yang batil, yang menunjukkan betapa keras penentangan mereka, betapa kuat kesesatan mereka, maka di sini Allah Ta'ala menghabarkan bahwa orang yang senang berada di dalam kesesatan, yakni ridho, kesesatan itu untuk dirinya, dan berusaha untuk terus berada di dalamnya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan membiarkan orang itu terombang-ambing dalam kesesatan. Allah tambah kecintaan orang itu terhadap kesesatan sebagai hukuman baginya yang telah memilih kesesatan daripada petunjuk. Allah Ta'ala berfirman, maka ketika mereka menyimpang, maka Allah Ta'ala menyimpangkan hati mereka. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, dan kami balik hati mereka dan penglihatan mereka, seperti mereka tidak pernah beriman padanya sama sekali. Kami biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Hatta idza ra'au ay al-qa'iduna ayul fariqain khairum maqama wa al-sanu nadiyya ma yu'aduna immal azaba biqatrin aw ghairihi wa immas sa'ah allati hiya babul jazaa 'alal a'mal fa sayalamuna man huwa sharrum makana wa adafu junda ay fa hina idzin yatabayyanu lahum butlanu da'wahum wa annaha da'wa mutmahlah wa tayaqqanuna annahum ahlus syar wa at'afu junda walakin la yufiduhum hadal ilm syai'a di annahu la yumkinuhum arju ila dunya fayamaluna ghair amalihim al-awwal. Sampai ketika mereka melihat, yakni orang-orang yang berkata, siapa di antara dua kelompok yang lebih baik kedudukannya dan yang lebih bagus tempat-tempat pertemuannya, mereka akan melihat apa yang dijanjikan untuk mereka. Bisa jadi mereka dapat adab di dunia berupa pembunuhan atau yang lain. Bisa jadi di akhirat, di hari kiamat, yang mana itu merupakan pintu balasan atas amal, mereka akan mengetahui saat itu siapa yang paling jelek tempatnya dan paling lemah tentaranya. Artinya pada hari kiamat nanti akan jelas kepada mereka betapa batilnya pengakuan mereka, dan menunjukkan bahwa itu pengakuan yang sia-sia, pengakuan yang salah. Mereka akan yakin bahwa mereka itu ternyata adalah orang-orang yang jelek. Dan siapa yang paling lemah tentaranya. Akan tetapi ilmu yang mereka ketahui saat itu tidak berfaedah untuk mereka sama sekali. Karena mereka tidak mungkin kembali lagi ke dunia untuk melakukan amalan yang bukan amalan mereka yang pertama. Wa yazidullahu alladhina hattadaw huda wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun maradda. Lamma dhakara annahu yamuddu lidhalimina fi dhalalihim dhakara annahu yazidul muhtadina hidayatan min fadlihi alaihim wa rahmatihi wal huda yashmulu al ilman nafi'ah wal amal as-salihah faqul man salaka tariqan fil ilmi wal imani wal amali as-salih zatahu wahu minhu wa sahalahu alaihi wa yassarahu lahu wa wahaba lahu umuran ukhra la tadkhulu tahta kasbihi. Wa fi hadha dalilun ala ziyadati imani wa naqsihi. Kama qalau salafus salih. Wa yatulu alaihi qawlu ta'ala liyastada alladhina amanu imana. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. ويتلو عليه أيضا الواقع فإن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت ثم قال والباقيات الصالحات أي الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل هي الصالحات منها min salatin wa zakatin wa shaumin wa hajjin wa umratin wa qira'atin wa tasbihin wa takbirin wa tahmidin wa tahdidin wa ihsanin ilal mahlukin wa amal qalbiyah wa badaniyah fa hadhihi al-a'mal khairun inda rabbika thawaba wa khairun maraka ay khairun inda Allah thawabuha wa ajruha wa kasiru lil amilina naf'uha wa raddaha wa hadha min bab isti'mali af'ali tahdil fi ghairi babih fa innahu ma thamma ghairul baqiyati sholihat amal yanfa wa la yabqa li sahibihi thawabu wa la yanja wa munasabatu dhikril baqiyati sholihat wallahu a'lam أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها أخبر هنا أن الأمر ليس كما زعموا بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح والعمل بما يحبه ويرضاه. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Allah akan membiarkan orang-orang zalim terombang-ambing dalam kesesatan mereka, maka di sini Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Allah Ta'ala akan menambah untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk, ditambah hidayahnya dari karunia-Nya atas mereka dan rahmat-Nya. Petunjuk itu meliputi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka setiap orang yang menempuh jalan ilmu, iman dan amal soleh, maka Allah Ta'ala akan menambah petunjuk kepada mereka. Allah mudah untuk mereka dalam menempuh petunjuk itu. Allah beri orang itu perkara-perkara yang lain yang tidak masuk dalam usahanya. Maka di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, seperti yang diucapkan oleh as-salafus salih. Dan itu ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala yang lain. Allah akan menambah untuk orang-orang yang beriman, keimanan mereka. Dan ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat-Nya, maka bertambahlah iman mereka. Firman Allah Ta'ala ini juga menunjukkan secara kenyataan bahwasanya iman itu mencakup ucapan hati dan lisan, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan yang lain. Dan menunjukkan orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat dalam urusan ini dengan tingkatan yang besar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal baqiyatus shalihat, yakni amal soleh yang kekal, yang tidak terputus. Ketika yang lain terputus dan tidak sirna, ialah amal soleh berupa sholat, zakat, puasa, haji, umrah, membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, membaca tahlil, berbuat baik kepada makhluk, amalan yang terkait dengan hati dan amalan yang terkait dengan anggota badan yang lain. Semua amalan ini lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya dan lebih baik balasannya. Yakni lebih baik di sisi Allah pahalanya dan balasannya. Banyak manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beramal saleh dan balasannya. Dan ini merupakan bentuk contoh penggunaan wazan af'alu yang berfungsi tafdhil tapi tidak pada babnya. Maka dari situ tidak ada selain na'am al-baqiyatu shalihat, amalan yang bermanfaat dan tidak kekal pahalanya untuk pelakunya. Adapun kecocokan dalam penyebutan al-baqiyatu shalihat, wallahu taala a'lam. Ketika Allah menyebut bahwa orang-orang zalim menjadikan keadaan dunia berupa harta dan anak dan bagusnya tempat pertemuan mereka atau semisal itu sebagai tanda bagusnya keadaan pemiliknya, maka Allah Ta'ala menghabarkan di sini bahwa perkaranya tidak seperti yang mereka sangka, tetapi amalan yang menjadi tanda kebahagiaan dan tersebarnya keberuntungan adalah amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Anna man kana fi dhalalah. Bi an radiyaha li nafsihi. Wa sa'a fiha. Fa inna allaha yamudduhu minha. Wa yaziduhu fiha hubban. Uqubatallahu al-akhtiyariha alal huda. Anna man kana fi dhalalah bi an radiyaha li nafsihi wa sa'a fiha fa inna allaha yamudduhu minha wa yaziduhu fiha hubban uqubatallahu ala ikhtiyariha ala al-huda. Barang siapa yang berada di atas kesesatan, ridho dirinya berada di atas kesesatan, dan berusaha untuk tetap di atas kesesatan, maka Allah Ta'ala membiarkan orang itu terombang-ambing dalam kesesatan. Bahkan Allah akan menambah kecintaan orang itu terhadap kesesatan tersebut. Sebagai hukuman untuknya. Karena dia lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Nah, naudzubillah bidzalik ya. Orang itu kalau sudah senang dengan kesesatan, berusaha untuk memperjuangkan kesesatan, maka hukumannya ialah Allah Ta'ala biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Semakin jauh melangkah dalam kesesatan. semakin dibikin senang oleh Allah mereka di atas kesesatan sebagai hukuman untuk mereka, karena lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, sehingga tinggal dapat hukuman yang berat di akhirat nanti, atau bahkan di dunia juga mendapatkannya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Tambah blas. Nah, jadi hati-hati, ya. Kalau sudah ada rasa senang untuk melakukan kesesatan, segera bertobat kepada Allah, segera sadar, istighfar kepada Allah Ta'ala sebelum terlambat. Karena kalau sudah senang dalam kesesatan, enggak segera tobat, enggak segera istighfar, tambah jauh, tambah senang, tambah enggak mau meninggalkannya, maka Allah biarkan dia semakin jauh dalam kesesatan. Mati, dosanya banyak, adabnya berat, waliyatu billah. Ini hukuman. Ya. Nah. Taib as-saniyah, faedah yang kedua. Anna dzalimina. Anna dzalimina. Min al-kuffari wa ghairihim. Saya'lamuna. Saya'lamuna. Yaumal qiyamati. Annahum ahlus syar. Wa ad'afu junda. Walakin la yufiduhum hadzal ilmu syai'an. Walakin la yufiduhum hadzal ilmu syai'an. Li'annahum la yumkinuhum arju' ila dunya. Faya'maluna ghayra amalihim al-awwal. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang zalim dari kalangan orang-orang kafir dan yang lain, mereka akan mengetahui pada hari kiamat nanti bahwa mereka itu adalah orang yang jelek dan yang lemah tentaranya. Akan tetapi pengetahuan mereka semacam ini di hari kiamat tidak berfaedah sama sekali untuk mereka. Karena mereka tidak mungkin lagi kembali ke dunia untuk melakukan amalan yang tidak seperti dulu. Nah, ya. Jadi kalau di dunia mereka masih berlagak, masih sombong, merasa lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Tapi nanti dari kiamat mereka sendiri akan tahu, oh ternyata kita-kita ini orang jelek, ternyata tentara kita paling lemah, tentara kita paling lemah, ternyata kita sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu yang mereka ketahui saat itu, kalau mereka itu orang jelek, sadarnya mereka saat itu gak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Mereka sudah gak mungkin lagi kembali ke dunia untuk melakukan amal solih. Gak mungkin, ya. Nah, baik. Al-Faidatu Atalisah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Qauluhu ta'ala wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw hudan. Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw hudan. Fihi khamsatu aqwalin. Fihi khamsatu aqwalin. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan, Allah Ta'ala akan menambah petunjuk untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Mengenai firman Allah Ta'ala ini ada 5 pendapat terkait dengan maknanya. Ahaduha, yang pertama, wa yazidullahu alladhina ihtadaw bitauhidi imanan. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw bitauhidi imanan. Pendapat yang pertama, makna ayat itu ialah Allah Ta'ala akan menambah orang-orang yang mengikuti tauhid dengan keimanan. Jadi yang Allah tambahkan ialah keimanan bagi mereka yang mengikuti petunjuk tauhid. Wasani, pendapat yang kedua, yaziduhum basiratan fi dinihim. Yaziduhum basiratan fi dinihim. Allah menambah mereka ilmu tentang agama mereka. Basirah itu ilmu yang jelas, yang berdasarkan dalil. Jadi petunjuk yang ditambahkan untuk orang yang mengikuti petunjuk itu adalah ilmu agama yang jelas berdasarkan dalil. Wasalis yaziduhum biziyadatil wahyi imanan. Yaziduhum biziyadatil wahyi imanan. Fakullama nazalat suratun zada imanuhum. Fakullama nazalat suratun zada imanuhum. Makna yang ketiga, Allah tambah untuk mereka keimanan dengan bertambahnya wahyu. Artinya setiap turun surat Al-Quran, iman mereka bertambah. Wal-khamis. Warabi. Pendapat yang keempat. Yaziduhum imanan bin nasikhi wal mansukhi. Yaziduhum imanan bin nasikhi wal mansukhi. Pendapat yang keempat, makna ayat ini ialah Allah menambah mereka, keimanan mereka terhadap nasikh mansukh. Nasikh itu ayat-ayat yang menghapus hukum sebelumnya. Mansukh ini ayat-ayat yang dihapus hukumnya oleh ayat setelahnya. Jadi dengan adanya nasikh mansukh, orang-orang yang beriman itu akan ditambah keimanan mereka. Mereka meyakini ayat-ayat yang baru, yang menghapus ayat-ayat sebelumnya, itu lebih baik untuk mereka. Wal-khamis. Yazidul ladzina tadau bil mansukhi hudan bin nasih. Yazidul ladzina tadau bil mansukhi hudan bin nasih. Pendapat yang kelima ini agak mirip dengan pendapat yang keempat. Artinya Allah Ta'ala menambah orang-orang yang telah mengikuti ayat-ayat yang mansukh, ditambah petunjuk lagi dengan adanya ayat-ayat yang menghapusnya. Sebelumnya mereka berpegang dengan ayat-ayat yang mansukh, kemudian Allah Ta'ala beri mereka hidayah untuk mengikuti ayat-ayat yang menghapusnya, penasih. Taib. Faqala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Wal huda yashmulul ilma nafi'a wal amal shaliha. Fa kullu man salaka tariqan fil ilmi wal imani wal amali shalih zadahu Allah minhu wa sahalahu alaihi wa yassarahu lahu wa wahaba lahu umuran ukhar la tadkhulu tahta qasbih. Berkata Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, petunjuk atau huda itu mencakup ilmu yang bermanfaat. Jadi orang-orang yang beriman akan diberi tambahan petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka setiap orang yang menempuh jalan ilmu, iman dan amal soleh, maka Allah akan menambah untuknya, memudahkan orang itu untuk melakukannya, dan bahkan memberi orang itu perkara-perkara yang lain yang tidak masuk dalam usaha orang itu, sesuatu yang di luar usaha orang tadi, murni fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini sepertinya kebalikannya tadi. Kalau orang yang suka kesesatan, maka dibikin tambah senang kesesatan itu, tambah jauh, mati, dosanya banyak, adabnya berat. Yang ini senang dengan petunjuk, maka ditambah lagi petunjuknya. Semakin dekat dengan Allah, mati, pahalanya banyak, masuk surga dengan penuh kenikmatan. Ya, nah, taib al-fa'idah itu Arabiah. Qala Sa'di rahimahullah, wa fi hadha dalilun ala ziyadatil imani wa naqsihi kama qalahu salafus salih, wa yadulu alaihi qawlu ta'ala liyasdadal ladhina amanu imanan wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Di dalam firman Allah Ta'ala ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa pula berkurang, seperti yang diucapkan oleh Salafus Shalih. Dan ini diperkuat dengan firman Allah Ta'ala yang lain. Allah akan menambah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang lebih banyak. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka. Baik. Al-Faidah itu Al-Khamisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri, wa yadullu alaihi aydan al-waqi' fa'inal imana qawlul qalbi walisan wa amalul qalbi walisan wal jawarih wal mu'minuna mutafawituna fi hadhil umur. Di dalam firman Allah Ta'ala ini juga menunjukkan sesuatu yang nyata, bahwa iman itu ucapan hati dan lisan, amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan yang lain. Dan orang-orang yang beriman itu berbeda-beda tingkatan keimanan mereka. Nah, dengan perbedaan yang cukup besar. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Nah. Al-Faidah itu As-Sadisah. Al-Baqiyatus Salihat hiya al-a'mal as-salihah al-baqiyah ajruha. Min salatin wa zakatin wa sawmin wa ghairiha. Yang dimaksud al-baqiyatus sholihat adalah amalan-amalan sholih yang tetap pahalanya, berupa sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain. Nah, wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun maradda. Nah, baik. Wallahu ta'ala ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah ta'ala memberi kita hidayah dan taufik, as-sabat wal istiqamah wa husnul khatimah. Dan semoga Allah ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang salih dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang salih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.